سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات para sahabat madrasah para salihah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita yaitu durusul mar'ah muslimah, yaitu berbagai topik pelajaran yang berkenaan dengan wanita muslimah. Tak lupa pula di awal di sini kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat dalam mempelajarinya, mengamalkannya serta mengajarkannya. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah itu berkenaan dengan perkara-perkara yang disunnahkan, amal-amal tatawu, yaitu al-mar'atu wa tatawu bil haji wal umrah, itu wanita, dan anjuran pada para wanita untuk tatawu dalam menjalankan haji dan umrah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai ibadah serta tuntunan ajaran sunnah Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Para sahabat bersama Rasulullah yang rahmati Allah SWT, di mana cara pembahasan kitab ini yaitu setelah beliau membahas pokok-pokok yang wajib dijalankan oleh seorang wanita dalam ajaran Islam, kemudian setelah itu beliau membahas yaitu amalan-amalan tatawu yang dalam melengkapi amalan-amalan wajib tersebut, seperti di awal beliau bicara tentang pemahaman kalimat tauhid wa syahadatain, ya. Kemudian setelah itu dijelaskan dengan perkara salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Berikutnya setelah itu beliau menjelaskan perkara-perkara tatawu dalam ibadah salat, di mana ibadah sunnah dan ibadah salat. Kemudian juga perkara-perkara tatawu yang berkenaan dengan sedekah-sedekah jariyah yang berkenaan dengan amalan tatawu pada amalan infak, sedekah dari zakat, ya. Tawuknya adalah sedekah infak. Kemudian setelah itu beliau bicara pula dalam ibadah puasa, ya, ibadah-ibadah puasa tawuk yang dilakukan oleh para wanita muslimah. Nah, pada kesempatan ini beliau akan membahas seputar pembahasan ibadah tawuk bagi para wanita untuk dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun pembahasan pada hari ini akan semakin meluas, ya, cukup bahasanya cukup panjang di sini, berbagai topik yang berkenaan dengan wanita. Namun di awal-awal bahasan beliau membahas penulis ini dengan perkara-perkara yang mendasar di dalam agama Islam. Baik. Sebelumnya dalam ketika berbicara ibadah haji dan umrah, kita telah menjelaskan hukumnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, serta hikmah yang dapat dipetik di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Begitu banyak pesan-pesan religi yang dapat diambil, dihayati di dalam ibadah umrah tersebut atau ibadah haji tersebut. Di antaranya pernah kita jelaskan bagaimana disunahkan bagi para kaum lelaki ketika melaksanakan umroh atau haji, mereka hanya disunahkan memakai pakaian yang putih, yaitu satu untuk dipasang di bagian bawah, di atas, atau izara ini disebut dengan dua potong kain, ya, yang tidak berjahit istilahnya, untuk dipakai di bagian atas disebut dengan rida, kemudian dipakai di bagian bawah disebut dengan izar, ya, seperti carik lah ya, di dalam bahasa Jawanya mungkin. Pakaian itu dipakai oleh seseorang yang melaksanakan haji atau umroh. Maka di dalam penghayatan itu telah kita jelaskan bagaimana seseorang ketika di antara pelajarannya adalah saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meninggalkan secara atribut-atribut yang menjadi kesombongan, yang menjadi kebanggaan dari atribut duniawi. Begitu pula para wanita, umpamanya, mereka juga tidak dibolehkan memakai hal-hal yang membawa kebanggaan, ya, membawa kebanggaan, membawa mengingatkan yang kayak duniawi, tapi dijauhkan daripada kebiasaan-kebiasaan hariannya, ya, seperti memakai minyak wangi, dan juga tidak boleh menikah, dan seterusnya, banyak lagi madharatul ihram, yang hal dilarang dan ketika beli ihram, kecuali para wanita, bedanya dengan laki-laki, diantaranya mereka tetap boleh memakai pakaian yang berjahit dengan menutup segala aurat mereka kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ketika melaksanakan ihram, orang yang mengamati orang yang memakai ihram tersebut juga dapat mengambil pesan dan kesan, ya, diantaranya menggambarkan bahwa ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bawa bukanlah atribut duniawi, pakaian yang bergengsi, pakaian yang mahal, pakaian yang ada lambang-lambang jabatannya atau kekuasaan, ya, seperti pangkat bagi ABRI atau polisi tidak dipakai, ya, ataupun presiden tidak ada bedanya dengan pakaian dengan rakyat biasa. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya di mata Allah sama. Maka ini yang ditakid, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum amalikum. Allah tidak memandang sisi kemuliaan kalian itu dari sisi tampan wajahnya atau keperawakannya, dan tidak pula dari jumlah hartanya, kekayaannya, tapi Allah melihat kepada bagaimana hati dan amalan kalian. Maka dari itulah saat seseorang melihat orang melaksanakan ihram atau saat melaksanakan ibadah ihram tersebut, betul-betul merasakan yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan seseorang. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke rumah Allah, yaitu Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah, Ka'bah yang mulia, dia tidak memperlihatkan harta duniawi yang telah dia dapatkan atau pangkat kedudukan yang telah dia raih. Nah, ini satu pelajaran yang dalam sebenarnya. Jadi bagaikan cuplikan mengatur bagi seseorang ketika saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika, ya, saat kita meninggalkan dunia ini, ya, apa yang kita bawa tidak lain hanyalah dua cari kain tersebut. Ya, inilah, maka hendaknya seseorang benar-benar memberikan inspirasi untuk selalu ingat kepada akhirat saat berihram tersebut. Maka saat berihram begitu merasuk ke dalam hati seseorang bahwa yang dia bawa saat dia meninggal dunia kelak tidak ada kecuali hanya dua potong pakaian tersebut. Tidak dibawa juga hartanya, tidak dibawa juga segala atribut-atribut duniawi, kebanggaannya, mobil mewahnya, rumah yang menteran, segala macamnya. Tidak. Ini salah satu pelajarannya, yang digambarannya yang dapat dihayati oleh seseorang saat melaksanakan ibadah umroh tersebut. Nah, ini sebaiknya hadir dalam hati kita. Dan juga kita gambarkan saat berwukuf di Arafah, bagaimana seseorang menggambarkan saat manusia dikumpulkan Allah SWT di padang mahsyar kelak. Semua manusia lupa dengan segala usaha dan pekerjaan duniawinya. Saat di Arafah, orang mengendahkan kedua telapak tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan dia terbuka dirinya di hadapan Allah tanpa ada yang tertutup dari dosa dan kesalahannya. Maka saat itu dia mengharap ampunan Allah SWT, tidak ada dia berharap kepada mayat, nabi, ataupun orang-orang dikutuskannya. Ya, saat dia berada di Arafah, dia hanya menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya dan memberikan kebaikan kepadanya, menjauhkan segala keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan betapa saat di Arafah orang lupa dengan segala kesenangan duniawi dan kebanggaan-kebanggaan. Bagaimana kelak di akhirat? Ya, kalau umpamanya musim haji di musim panas itu akan semakin memberikan makna yang dalam lagi bagi seseorang. Betapa di padang mahsyar digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, seseorang ya di mana matahari sangat dekat dengan kepalanya yang membuat sebagian manusia ditenggelamkan oleh keringatnya ataupun membawa berbagai bentuk dosa kejahatan yang ada di dunia. Ini sangat memberikan sebetulnya apa namanya? Suatu pelajaran yang dalam bagi seseorang ketika menghayati ibadah-ibadah tersebut. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari akidah, belajar berbagai ilmu agar ketika saat melaksanakan ibadah tidak sekedar hanya melaksanakan ritual, tapi ada pesan-pesan religi yang merasuk yang dapat memperbaiki tingkah laku dan iman kita, ya, serta ibadah kita dan juga berbagai bentuk aktivitas kita di dalam keseharian, ya, melambangkan bagaikan seseorang yang memang seakan-akan setiap detik dia melangkah menghadap Allah, melangkah menuju kematian, melangkah menuju kehidupan akhirat. Tentu walaupun dia tidak bergerak dari tempatnya, namun dia sedang berjalan secara waktu menuju akhir dari kehidupannya. Kemudian akhir dari kehidupannya bukan perkara yang mudah, tapi semua apa yang dia lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di akhirat. Baik para akhwat dan sahabat marsama rasulia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya ketika melaksanakan ibadah-ibadah tersebut kita harus meresapi, merenungi makna-makna yang ada tersimpan di dalam ibadah tersebut. Ya, karena semua apa yang Allah sampaikan menyimpan banyak hikmah, banyak pelajaran ya yang dapat dipetik dan diamalkan dan diraih oleh seorang muslim. Namun dalam mendapatkannya tentu berbeda-beda ya dari sisi kekuatan ilmu seseorang itu untuk mencerna dengan ilmu yang dia miliki. Baik. Kita akan bacakan berkata mu'alif di sini ayyatuhal mar'ah wahai para wanita ya idza kunti qad hajjati hajjatal Islam apabila engkau telah melaksanakan haji Islam, nah haji Islam maksudnya haji yang fardu ya wa tamarti umratal Islam fasma'i ma yali apabila engkau juga telah melaksanakan umrah Islam yang ini sudah kita jelaskan sebelumnya perbedaan para ulama dalam pendapat apakah umroh juga wajib satu kali seumur bagi seorang muslim. Yang rajih dari pendapat ulama adalah bahwa haji dan umroh merupakan kewajiban Islam yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang mampu melaksanakannya. Baik. Yang pertama beliau memberikan nasihat di sini. Lima alima min ziyahamil hajj. Lama ulima au lama ulima min ziyahamil hajj. Takala engkau melihat mengetahui betapa haji sekarang sangat ramai sekarang, ya ini suatu nilai positif ya, begitu besarnya antusias kaum muslimin sedunia untuk mendatangi Baitullah Ka'bah al-Musharrafah, ya, meraih keutamaan-keutamaan dari ibadah haji dan umrah tersebut, sehingga di setiap dunia Islam mengalami semacam antrian yang begitu panjang, ya, antrian yang begitu panjang, ya, untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau umrah tentu bebas ya, terbuka ya. Tapi kalau haji harus melewati perjalanan atau antrian yang cukup panjang. Baik, takala engkau melihat betapa ya ramainya ziyahamil haji, ya susahnya untuk mendapatkan ya, kuota melaksanakan haji ramainya orang di hadis sanawat akhirah di tahun-tahun terakhir ini, ya walaupun di sana dilakukan berbagai bentuk kemudahan-kemudahan, peluasan-peluasan oleh pemerintah Saudi Arabia, namun tetap dikendalikan jumlah kaum muslimin yang datang ke sana demi untuk kenyamanan mereka dalam beribadah. Walaupun Masjidil Haram sudah diperluas dengan luar biasa perluasannya, kemudian juga Arafah dengan segala fasilitasnya, Muzdalifah dengan segala fasilitasnya, baik transportasinya, ya Mina demikian pula, namun tentu dengan bertambah jumlah akan membutuhkan berbagai fasilitas-fasilitas yang lebih banyak lagi ya. Maka untuk kenyamanan diberikanlah keterbatasan untuk yang hadir ke sana ya. bukan hanya untuk dunia Islam saja, bagi orang Saudi Arabia sendiri juga mereka tidak dibolehkan haji setiap tahun, ya. Mereka hanya mendapat antrian biasanya satu kali dalam 5 tahun begitu, dan diutamakan tentu orang-orang yang belum pernah berhaji. Baik. Kemudian wat ta'ab dan juga kesulitan-kesulitan, ya, alladhi bi yulaqihi ba'dul hujjat, dan juga adanya tempat tinggal yang jauh, hotel yang jauh, karena tentu karena jumlah yang banyak tidak akan mungkin semuanya tinggal dekat Masjidil Haramnya. Kejauhan-kejauhan itu tentu membawa kesulitan-kesulitan dari sisi transportasi, ya. Ya, nah maka di sini sebutkan lebih lebih. Nah, wal ghala'u syadid fi hamlatul hajj, ada juga mahalnya sekarang kalau ingin mendapat fasilitas yang nyaman, ya, haji plus dan seterusnya, tentu membayar dengan biaya yang tidak sedikit, ya, pembayaran yang besar, kata beliau di sini, ya, Allah syadid, mahalnya, ya, sampai bisa ratusan juta juga sebagian dari haji plus, ya. Nah, untuk mendapatkan tarkhis, ya, untuk mendapatkan rekomendasi ataupun izin melaksanakan haji, ya, kecuali dengan memiliki keuangan yang memadai. Nah, wamadum tiqad adaiti hajjatul Islam bi fadlillahi fajlisi. Nah, kalau demikian kondisi, kata beliau, kalau engkau sudah melaksanakan haji Islam, ya, dengan berkat karunia Allah SWT, maka tidak mengapa engkau karena melihat kesulitan-kesulitan itu atau kekurangan biaya dan jauhnya antrian, tetapi sudah pernah melaksanakan haji Islam, kata beliau, maka cukup di rumahmu waktu minat taat, jangan pula berhenti, ya, ada bukan berarti berbuat taat kepada Allah terbatas di tanah haram saja, jangan demikian, ya, dipahami. Rumahmu ada juga tempat, ya, fasilitas yang nyaman untuk beribadah, maka beliau menyebutkan jadikanlah rumahmu, ya, dan banyak melakukan ketaatan-ketaatan lain, ya, untuk masuk Islam itu begitu banyak pintu-pintu yang kebaikan. Maka kalau demikian kondisinya, atau kita belum dapat antrian melaksanakan haji, ataupun kita belum mampu dari segi materi, maka bukan terbatas dari situ saja untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lakukan di rumahmu, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kamu lakukan di rumahmu, mulai dari, ya, salat-salat fardu diiringi dengan salat-salat sunnahnya, ya, kemudian dari melaksanakan zakat dan diiringi dengan infak, sedekah, dan wakaf, hibah, dan seterusnya. Kemudian juga zikir, baca Al-Quran, ya, menuntut ilmu, dan banyak sekali amal-amal ibadah. Jadi jangan pula kadang-kadang seakan-akan beribadah itu hanya di tanah suci saja. Jangan begitu pula. Karena sebagian, kalau kita lihat, ya, jamaah haji ketika di tanah suci dia betul berantusias untuk datang ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Namun setelah haji dia tidak berantusias untuk datangi masjid yang dekat dari rumahnya. Nah, ini seakan-akan beribadah itu terbatas pada tempat tertentu di tanah haram saja. Tidak demikian kondisinya, ya. Oleh sebab itu, ya, maka tidak terbatas, ya, dengan tempat dan waktu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hatta la tashukki ala nafsiki bil hajj, ya, kalaupun mampu kesulitan, jangan memberatkan dirimu harus datang ke haji dan umrah, ya, untuk melaksanakan haji, jangan harus memberatkan dirimu. Karena berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi dari bapaknya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada istri-istrinya di waktu haji wada, hadhihi thumma dhuhurul husri, kemudian inilah haji ini, kata Rasulullah, kemudian nanti adalah zuhur, artinya adalah tinggal di tempat duduk, di rumah, beribadah di tempat tinggalnya, gitu maksudnya. Kemudian bahwa Rasulullah SAW, ya, juga meriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada istri-istrinya pada waktu haji wada, hadi itu zuhur, ya, sama lewat sebelumnya, inilah haji kemudian nanti adalah zuhur, ini artinya permukaan atau tempat duduk, ya, atau hasr atau cikar gitu, ya, artinya menetap di tempat tinggalnya untuk beribadah kepada Allah. Qala, berkata, Ini Abu Hurairah, fakunna kulluhunna yahjudna illa Zainab binti Jahsy. Istri-istri Rasulullah SAW melaksanakan haji kecuali Zainab binti Jahsy wa Sauda binti Zam'ah. Ya, wa kanata taqulani. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para istri-istri beliau juga banyak yang melaksanakan haji, maksud di sini kecuali dua istri beliau yaitu Zainab binti Jahsy dan Sauda binti Zam'ah. Keduanya berkata, wallahi la tuharrikna dabatun ba'da an sami'na dhalika minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tuharrikuna. Jadi artinya kami tidak pernah ditunggangi oleh kendaraan, ya, masih tidak pernah menunggangi kuda atau unta setelah itu, setelah kami mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran bagi para wanita di sini, faedah dari hadis ini adalah kalau dia mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan haji, maka hendaklah dia memaksimalkan ibadahnya di tempat tinggalnya. Itu maksudnya di tempat tinggalnya. Ya, banyak sekali kesempatan-kesempatan beribadah di tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah amma idza kana al-hajj tatawwu la yashqu 'alaik. Apabila haji tatawwu tidak memberatkanmu dan engkau ingin melaksanakan haji dan itu tidak ada kemudahan dari segi malian, dari segi materi, ya, dan lainnya, ini butuhkan haji, maka laksanakanlah haji kalau dapat kemudahan. Ada kemudahan dari kesehatan, mahramnya, kemudian kuotanya, ya, juga kemampuan dari segi materinya. Nah, kenapa? Karena dalam haji itu besar pahalanya, ya, min sawabil azim. Lima fil haji min sawabil azim. Karena haji itu memiliki pahala yang sangat besar sekali. Nah, jadi di sini beliau ingin menjelaskan kalau bagi wanita-wanita yang sulit untuk melaksanakan, maka jangan putus asa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi laksanakanlah amal-amal ketaatan, ya, di manapun kalian berada, di rumah kalian, di negeri kalian. Namun bila ada kemudahan, jangan pula disia-siakan, maksudnya. Jadi kalau ada kemudahan, jangan pula disia-siakan. Jangan disia-siakan. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan emas. Yang melaksanakan haji atau umrah itu pahalanya cukup besar. Ini maksud di sini ada haji tatawu, ya. Haji yang lebih dari haji sunnah atau haji yang bukan haji Islam, bukan haji pokok, haji yang mana seorang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji Islam namanya. Ini sudah pernah melaksanakan haji kemudian ingin haji tatawu dia. Nah, kalau ada kesempatan jangan pula disia-siakan. Nah, ini pula sebenarnya bisa dilakukan dalam setiap ibadah oleh kita. Ya, ada orang kadang-kadang dia fokus berinfak dan melihat karena orang begitu banyak berinfak, begitu banyak diperbaik dalam harta. Sebetulnya pintu untuk buat berbaik itu tidak di sisi harta saja. Ya, bisa dengan sisi lain, membantu dengan tenaga, membantu dengan doa, dan banyak sekali untuk mengembang baik dalam dunia dakwah pun demikian. Ya, jangan pop. Lakukanlah ketaatan itu dengan peluang kesempatan yang diberikan Allah, itu maksudnya. Jangan tunggu peluang-peluang dulu yang itu peluang itu belum tentu datang dan belum tentu dapat. Lu menunggu itu saja, masa sementara pintu-pintu untuk beribadah yang lain sangat besar dan banyak sekali. Lalu dia sia-siakan. Ini yang jangan sampai demikian. Namun ketika ada peluang, jangan pula disia-siakan. Nah, ini setunya inti pesan dari apa yang kita bahas sekarang ini. Ya, inti pesan. Jadi setiap orang itu ya memiliki peluang untuk mencari surga Allah SWT, untuk bertakwa kepada Allah SWT, untuk beramal saleh kepada Allah SWT. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Nah, kadang-kadang ada orang yang dia tidak punya peluang untuk sakit umpamanya, ya. Tapi ada ibadah lain yang bisa di saat sakit dia bisa melakukan. Apakah itu berzikir, apakah itu membaca Al-Quran, membaca buku agama. Jadi jangan fokus, oh saya nggak bisa sholat sunnah karena nggak bisa berdiri atau macam. Nggak jadi alasan itu, banyak peluang lain itu maksudnya sini. Banyak peluang lain yang sebetulnya terbuka bagi seseorang walaupun dalam kondisi yang terbatas secara fisik dan waktu tempat, tapi untuk beribadah kepada Allah itu sangat luas, ya, sangat luas sekali kesempatan dan tempatnya. Namun bila datang kesempatan jangan pula disia-siakan. Nah, sebagian kita kan enggak. Ada orang yang ketika ada halangan dan hambatan dia malah melakukannya. Namun ketika ada kesempatan, dia malah melalaikan. Nah, ini banyak sekali di antara kata ini. Kalau contoh yang dekatnya, umpamanya kan kemarin ketika ada wabah, masjid umpamanya nggak boleh sholat rapat, atau bahkan ada yang nggak boleh sholat berjamaah. Oh, itu luar biasa, banyak sekali protes-protes ya. Ketika datang ada hambatan, baru mereka teriak-teriak. Bagi orang yang beriman sebetulnya tidak terbatas bagi untuk beribadah di masjid saja. Ya, kalau ada halangan-halangan yang syar'i yang telah dijelaskan para ulama. Nah, sebaliknya sekarang kalau sudah mulai dibuka lagi masjid, tetap datang ke orang-orang yang dari awal yang mencela, protes, ya, dapat sudah benarkah dia melaksanakan memanfaatkan waktu yang telah peluang yang sudah ada. Nah, ini yang kadang-kadang ya betapa kadang-kadang kita di dalam bersikap, dalam bertindak ya tidak proporsional ya di dalam melakukan sebuah sikap. Nah, jadi kalau ada peluang jangan pula disia-siakan. Ketika tidak ada peluang bukan berarti tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada peluang jangan pula disia-siakan karena haji itu sangat besar pahalanya. Waqtu bi hajjal mabrur, carilah haji mabrur. Karena hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma." Nah, umrah ke umrah berikutnya menghampuni dosa-dosa di antara masa yang umrah pertama dan masa umrah kedua. Masa yang di antara kedua umrah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Nah, kalau haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini tentu seorang adakah yang tidak berharap untuk sering melaksanakan umrah kalau dia memiliki peluang itu kemudahan tentu. Nah, maksudnya di sini kalau para wanita memiliki kemudahan dari segi harta, dari segi mahramnya, dari segi waktu dan jangan sia-siakan pula, jangan tunda-tunda pula. Tapi kalau tidak punya bukan berarti harus gimana ya, saya harus berpikir aja untuk melakukan umrah sementara belum tentu juga dapat, mungkin juga ada halangan ya. Tapi lakukanlah pada waktu yang sama ibadah-ibadah yang memungkinkan kita melakukan. Ya, tidak perlu berkhayal. Ini yang banyak kita itu adalah melihat tertarik dengan apa yang dilakukan orang. Padahal sebetulnya dia punya kesempatan yang juga lebih besar sebetulnya untuk beramal soleh lebih dari orang tersebut sebenarnya kan gitu. Nah, seperti kan orang-orang yang kadang-kadang memiliki kemampuan secara materi, mereka sehari-hari sibuk bekerja, jarang hadis majlis ilmu, jarang juga bisa baca Quran. Tapi dia diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk beribadah umrah, dia dapat mengambil amal soleh di sisi itu. Sementara kita yang tidak terlalu sibuk dan segala macam, banyak pula peluang untuk beribadah. Ya, membaca Quran, menghafal Quran, membaca buku agama, di majlis ilmu, ibadah-ibadah tauhid lainnya. Nah, jadi sebenarnya, sebenarnya dikatakan oleh sebuah, kun ibna waktik. Jadilah engkau orang yang menggunakan waktu pada posisi yang tepat itu. Jangan tunggu-tunggu dulu. Nah, kalau saya sebelum begini, saya belum begini. Nah, gitu. Saya sebelum sampai sini, saya sebelum melakukan ini. Tidak demikian, ya. Yang ketiga adalah, lalu beliau menjelaskan, wa idza kunti qaribatan min Makkah au min ahli Makkah, wala syukku alaiki. Nah, bila engkau memang tinggal dekat dengan Mekah, ya, tinggal dekat dengan Mekah, atau engkau dari orang penduduk Mekah sendiri, atau tinggal dekat dengan Mekah, dan tidak memberatkan bagimu, ya, umrah, fa'aktari minal umrah lima piyam min takfir saghair dzunub wastawabi indallah. Nah, jangan pula malas-malas melaksanakan umrah. Nah, ini bagi para wanita yang memang memungkinkan mereka dekat dari Mekah atau tinggal di Mekah. Nah, jangan pula sia-siakan untuk banyak umrah, kata beliau, perbanyaklah umrah, karena dalam umrah terdapat banyak segi pahala di antara ampunan yang diberikan Allah terhadap dosa-dosa kecilnya dan juga pahala yang Allah sediakan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang sebelumnya disebutkan, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, umrah ke umrah berikutnya mengampuni dosa-dosa antara keduanya. Ya, dan wal haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan bagi kecuali surga. Yang keempat adalah apabila engkau dari penduduk Mekah atau engkau pergi ke Mekah, nah, atau engkau dekat dari Mekah itu. Nah, ini kadang-kadang kita lihat yang ingin beliau sebutkan sini adalah faktir metawaf bitawafilai. Maka kalau kamu umroh, kalau kamu tinggal di Mekah, dekat dengan Mekah, ya, atau sudah sampai di Mekah, perbanyak tawaf di Ka'bah, bukan tawaf di mall. Nah, kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya, kita lihat sebagian jemaah haji atau jemaah yang ingin umroh bersemangat ingin sampai ke umroh ini. Tapi kadang-kadang mana lebih banyaknya tamasya ya, jalan-jalan lebih banyak ke sisi apa namanya itu piknik daripada ibadah. Ini keliru sekali. Sehingga sampai di Mekah dia selesai melaksanakan umrah, itu jarang lagi tawaf ke Masjidil Haram dia. Jarang tawaf. Tawafnya di mana? Tawafnya di mall. Nah, ini suatu apa namanya sifat yang terjadi pada kita kadang-kadang. Dibukakan Allah pintu ketaatan yang luas, tapi dia sia-siakan. Dia malah sibuk mencari baju, mencari oleh-oleh, mencari ini dan itu, ingin mengunjung ke sana dan ke sini, ke situ, ya, ingin melihat apa ini dan itu, pergi ke tempat ini dan itu. Nah, subhanallah, ini suatu kerugian yang dialami. Ya, maka kalau sudah di Mekah itu yang lebih afdol, kalau selesai melaksanakan umroh atau haji, ya, bertawaf itu lebih diperbanyak, ya kan? Lebih banyak apa? Bukan lebih mementingkan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ya. Karena sebagian kalau ke ziarah sana sini, ke sana sini itu bersemangat sekali karena bisa jalan-jalan gitu kan. Tetapi kalau tawaf nggak semangat. Nah, ini satu hal yang perlu dikoreksi. Ya, betapa kadang-kadang orang berada saat dalam nikmat kesempatan dia lupa mengisi nikmat tersebut. Dia lupa memanfaatkan nikmat tersebut. Maka sebaiknya ya seseorang muslim ya ketika ada peluang jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah sia-siakan, mungkin saja tidak akan terulang dua kali kesempatan emas tersebut. Nah, ini yang banyak kita lalai. Maka kita beliau kalau sudah berada di Mekah jangan banyak piknik ke mana-mana, kunjung ke sana, sibuk di kafe dan macam-macam ya kan. Batu ingin cari makanan yang enak-enak itu, sibuk, kadang-kadang juga tidak fokus, tak termotivasi untuk salat berjemaah di Masjidil Haram dan seterusnya. Nah, lebih banyak pokoknya berjalan-jalan ya ke sana sini. Nah, ini perlu diperhatikan juga bagi para wanita muslimah ketika saat umroh, perbanyak tawaf, bukan perbanyak keliling cari model baju ya dan macam-macam hadiah ya. Nah, oleh sebab itu jika engkau tinggal di Mekah ya, atau penduduk Mekah atau tinggal dekat dari Mekah, maka perbanyaklah dari tawaf tertawuk di Ka'bah. Itu lebih utama. Ya, kalau bagi laki-laki itu lebih diutamakan tentunya untuk hadis salat fardu berjamaah di Masjidil Haram. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man tawafa bil baiti wa shalla raka'atain." Jadi cara tawafnya tentu mulai yang telah ma'ruf ya, berwudu dulu atau selesai salat fardu, mulai dari Hajar Aswad ya. Itu enggak perlu adanya, tentu tidak adanya romal, tidak adanya itibak bagi laki-laki ya, karena dia memakai baju biasa kan, kalau laki-laki atau ibu-ibu juga demikian ya. Tawaf langsung pakai baju pakaian salat ya, mulai dari Ka'bah, mulai dari Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim akbar, kemudian 7 keliling ya, setiap antara yukun yang minyak Hajar Aswad baca robana atina fid sana pirata sana kina benar, selesai 7 keliling. Nah, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan berdoa di sana. Itu lebih banyak dilakukan ya, apalagi di antara salat salat-salat yang dekat waktunya ya kan, atau waktu-waktu yang lebih sepi Ka'bahnya ya, umpamanya habis salat Isya itu waktunya luas ya, atau habis salat Zuhur atau habis salat Fajar ya, itu waktu-waktu yang sangat terutama waktu habis salat Isya dan salat Fajar itu waktu yang sangat cocok sekali untuk tawaf ya, karena cuacanya juga sejuk, kemudian juga orang-orang juga tidak terlalu ramai kadang-kadang ya. Baik. Nah, barang siapa yang tawaf di Ka'bah dan kemudian sholat selesai 7 rakaat ya, 7 putaran tentu ya, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia apa namanya? Kana ka'arqabah. Itu dia akan mendapat pahala seperti orang memerdekakan budak ya. Mendapatkan pahala seperti orang memerdekakan budak. Nah, ini pahala bagi orang yang melaksanakan umroh atau tawaf ya, melaksanakan tawaf tertawuk ya. Baik. Setelah itu di sini akan pahalanya adalah orang yang melaksanakan tawaf 2 rakaat ya, maka dia sama seperti memerdekakan seorang budak. Baik. Juga berdasarkan hadis Ibnu Ubaid ya, dari Ibnu Umar, dari Umar, ya, Ibnu Umar ini, Ibnu Umar, Ubaid bin Umar, apa? Hadis Ibnu Ubaid, Ibnu Umar dari bapaknya, ya, karena saya ini memakai apa HP ya, tidak memakai iPad yang biasa, jadi tulisannya kecil, ya, dari hadis Ibnu Ubaid, Ibnu Umar dari bapaknya bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, kana yuzahimu ala ruknain, itu di mana dia ikut ramai-ramai bersama orang yang antri untuk apa namanya menyentuh Hajar Aswad atau rukun Yamani, ruknain itu maksudnya, ya, ramai. Lalu ma ra'aitu ahadan min ashabina sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, ya, di mana dia mengatakan aku tidak melihat orang seperti ini dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukannya. Faqultu ya Abu Abdurrahman, lalu aku bertanya, ya, kepada Ibnu Umar ini, seorang tabi'i ini, mengatakan wahai Abu Abdurrahman, innaka tuzaim ala ruknaini zihaman ma ra'aitu ahadan min ashabi Nabi zaim alaihi. Jadi ini dari apa namanya Umar ini menyebutkan, bertanya kepada Ibnu Umar, dan dia melihat Ibnu Umar ikut antri ingin untuk apa namanya mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani. Lalu Umar ini berkata kepada Ibnu Umar, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi SAW melakukan seperti yang kamu lakukan, itulah maksudnya, ya. Aku tidak melihat sahabat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Lalu dia tanya kepada Ibnu Umar, kenapa engkau ikut antri untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad, memegang rukun Yamani itu? Zihaman mar'aitu hadan min ashabi Nabi SAW. Dia itu ikut beranti berapa namanya berdesak-desakan. Aku tidak melihat ada dari sahabat Nabi di situ, ya, yang mereka berebut untuk melakukan hal itu. Faqala in af'al fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Maka seorang tabi'i ini bertanya kepada Ibnu Umar, di mana dia tidak melihat sahabat Nabi melakukan hal itu. Ini suatu pertanda bahwa di mana para tabi'in itu sangat melihat praktek-praktek ajaran Islam ini dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Itu yang jelas, ya. Kemudian dia bertanya ini, kenapa Ibnu Umar melakukan hal ini sementara sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak aku melihat? Maka dia tanya langsung kepada Ibnu Umar, apa alasannya? Maka Ibnu Umar menjawab, jika aku melakukannya, aku mendengar soal sabda. Inna mashahuma kafaratun lil khataya, kata Ibnu Umar, karena menyentuh Hajar Aswad ataupun rukun Yamani itu dapat menggugurkan dosa-dosanya. Wasami'tu yaqul, dan aku mendengar juga Rasulullah SAW bersabda, man tawafa bihadzal bait usbu'an, barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini 7 kali putaran, ya, fasahu kana ka'id, ya, lalu dia sempurnakan, kana ka'id di raqabatin, maka pahalanya seperti orang menikahkan seorang budak. Jadi Ibnu Umar menjelaskan keutamaan menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad atau memegang rukun Yamani, menyentuh rukun Yamani, maka beliau menyebutkan ampunan bagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan juga beliau menjelaskan keutamaan bertawaf di Ka'bah, yaitu pahalanya seperti menikahkan seorang budak. Nah, ini dalil-dalil yang dikemukakan adalah agar ketika seseorang di Mekah dapat mengisi waktu-waktunya lebih banyak untuk ibadah, bukan untuk keliling ke sana sini, itu maksudnya. Baik, kemudian ya tadi bertawaf itu tentu mulai dari Hajar Aswad. Kalau kita mungkin untuk menyentuh Hajar Aswad bisa kita sentuh, ya, maka boleh dicium tangan kita. Tapi kalau tidak, tangannya tidak menyentuh Aswad, tidak ada sunnahnya untuk dicium. Kemudian kalau menyentuh rukun Yamani tidak dicium, ya, tapi kalau tidak kita dapat menyentuhnya, tidak pula berisyarat seperti ini, karena banyak kekeliruan praktek ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, saat melakukan tawaf sekadang-kadang mereka tidak menyentuh Hajar Aswad tapi mereka mencium tangan, insyaallah kuat tuh cium tangannya. Nah, Hajar Aswad ini dianjurkan dalam sunnah kalau mencium tangan kalau dapat menyentuh tangan kita Hajar Aswad. Adapun rukun Yamani kalau kita tidak menyentuh juga tidak perlu berisyarat. Nah, tapi kalau kita menyentuh, ya, tidak ada dicium tangannya. Sekarang dipegang saja rukun Yamani itu. Tapi rukun Yamani bukan untuk dicium juga seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau dapat, ya, kita dapat mencium. Kalau tidak, cukup dipegang dengan tangan. Maka kalau kita ramai-ramai di Hajar Aswad, kita masukkan aja tangan kita, yang penting dapat memegangnya, sudah. lalu cium tangan kita, di antara seperti itu, ya. Wasami'tuhu yaqul, dan aku juga mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta'u anhu khati'atan wa katabalahu bihasanatan. Kata Rasulullah SAW, Ibn Umar juga, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang meletakkan tumitnya dan mengangkat yang lainnya, kecuali Allah gugurkan darinya satu dosanya, dan Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Nah, ini di antara keutamaan-keutamaan bertawaf, menyentuh Hajar Aswad, dan keutamaan menyentuh rukun Yamani. Nah, ini hendaknya digunakan waktu-waktu ini oleh kita, para akhwat yang sedang berada di Mekah dengan sebanyak-banyak untuk bertawaf. Ya, nah, yang kelima, kita beliau di sini menjelaskan, ya, kita mirip fisher Ramadan. Nah, kalau umroh, ya, entah umroh itu kan banyak keutamaan tadi, tapi lebih utama lagi kalau di bulan Ramadan. Nah, ini maksudnya, laksanakanlah umroh di bulan Ramadan. Intayasar laki, jika itu engkau memiliki kemudahan melaksanakannya, tentunya dari segi kesehatan, materi, dan lainnya, jika itu memungkinkan, ya, itu ada kemudahan bagi melaksanakannya. Lima fi umrati fi Ramadan min as-sawabil azim. Jadi dalam beribadah kita memang memilih-milih juga, ya, waktu yang lebih besar pahalanya, tempat yang lebih besar pahalanya, kan gitu kan. Nah, dan juga makanya di dalam doa-doa juga kita memilih mana doa yang lebih sering dibaca Rasulullah SAW, dan demikian para ulama harisnya gitu. Dan juga waktu umrah itu kan mana yang lebih tepat, pemanya kita memiliki uang ya tidak bisa umroh setiap saat pemanya, tapi pengen umroh bisa tahu setiap tahun. Nah, upayakan kalau kau demikian umrohnya di bulan Ramadan. Nah, demikian, ya, karena lebih utama, pahalanya besar. Nah, karena umroh di bulan Ramadan itu memiliki pahala yang besar, walau tayassar laki min awal syahr hatta yakuna ziham. Nah, beliau juga menjelaskan kalau bisa di awal bulan itu, di bulan Ramadan, lebih tepat. Kenapa? Karena ini tidak terlalu ramai, akal, ya, yakuna ziham, ziamu akal, karena tidak terlalu ramai kalau di awal Ramadan. Nah, jadi seseorang juga mencari waktu yang lebih enjoy, yang lebih mudah dia melaksanakan. Karena kalau sudah ramai, ya, tawaf pun tidak bisa lebih sempurna karena begitu desak-desakan. Maka beliau anjurkan ini, kalau bisa di awal Ramadan, awal Ramadan, karena lebih kurang ramai dibanding di akhir Ramadan, nah, atau di pertengahannya, itu lebih utama. Badakan hadis Atha qala sami'tu Ibn Abbasin ra'anhu yukhbirna, ya, dari hadis Atha, aku mendengar Ibn Abbas memberikan tahu kepada kami, yaqul qala Rasulullah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW limra'atin minal ansar, kepada seorang wanita dari kaum Ansar, ya, samaha Ibn Abbas panasitu ismaha. Jadi Ibn Abbas menyebutkan namanya tapi aku lupa namanya. Jadi begitu rawi telitinya dalam menyebutkan sebuah riwayat, ya, Ibn Abbas menyebutkan siapa nama wanita Ansar tersebut tapi aku lupa, kata atau, ya, murid Ibn Abbas, siapa nama wanita itu. Ma mana'aki an tahujjina ma'ana, ya, apa yang membuatmu tidak mau berhaji bersama kami, kata Rasulullah kepada wanita itu. Qal kana lana nadihun faraqaibahu Abu Fulan wa ibnuhu wa ibnuhu li zawjiha wa ibniha. Ya, kami punya tunggangan tapi digunakan oleh si Fulan dan anaknya, dan untuk istrinya, pasangannya, dan juga anak istrinya. Wa tarkan nadihan nandahu alaihi, dan hanya menyisakan tunggangan, ya, kalau yang bisa kami gunakan. Kalau fa idza kana ramadan i'tamiri fihi, kata yang seakan-akan menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, dia terbatas memiliki kendaraan untuk berangkat, itulah kira-kira. Maka kata Rasulullah SAW, apabila Ramadan telah datang, nanti laksanakan umrah pada bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena umrah pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Nah, ini sebabnya tadi Rasulullah bertanya kepada wanita Ansar, kenapa anti tidak ikut berhaji bersama kami? Lalu disebutkan terbatasan tunggangan, ya. Maka tunggangannya sudah dipakai oleh sekulan-sekulan dan keluarganya, begitu. Ya, mungkin ini juga sebagai pelajaran toleransi, di mana dia mungkin saudaranya ini ingin melaksanakan haji, ya, haji Islam atau bagaimana gitu, ya. Tapi dia katakan, tapi tinggal satu tunggangan lagi, maka Rasulullah menyebutkan kalau datang Ramadan nanti laksanakan umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti haji. Dalam riwayat lain, au hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, itu dalil yang menunjukkan tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan. Baik. Berikutnya yang keenam adalah idza kunti min ahli Makkah au dhahabti ila Makkah. Nah, kemudian kalau engkau orang yang tinggal di Mekah atau engkau pergi ke Mekah, fastaghilli fursa bi fi'li jami'i ta'at allati tayassara lak. Gunakan kesempatan di sana semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai ibadah-ibadah amal taat yang mudah engkau laksanakan. Ya, tawaf, ya, kemudian baca Quran, sholat berjamaah, terus membantu untuk amal-amal kebaikan, berdoa, berzikir, berinfak, bersedekah. Nah, jangan sia-siakan. Ya, karena beramal di bulan Ramadan atau bulan di tanah suci pahalanya jauh lebih besar daripada tempat dan waktu yang lainnya tentunya. Tadi kita sebutkan bahwa amal itu kadang-kadang pahalanya dilipat gandakan karena waktunya atau karena tempatnya, ya. Baik. Walidzalika akthir min salatin nafilah fil bait. Dan di antara itu adalah perbanyak melaksanakan salat-salat sunnah di rumah atau fi syuqqal mafrusyah atau di apartemen, ya, atau di tempat di hotel, ya, au fi funduq atau di hotel. Au fi makanan dakhil haram atau di mana tempat mana saja yang di dalam tanah suci Makkah. Ya, anil hasanati tudha'af fil makanil fadil, karena amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya di tempat-tempat yang mulia. Wa minha Makkah, di antara tempat mulia itu dalam Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatun fi masjid hadha afdal min alfi salatin fi masiwahu ila al-masjid al-haram. Rawi Majah, salat di masjidku ini kata Rasulullah lebih afdal 1000 kali lipat dengan salat di selainnya, kecuali masjid haram itu 100 ribu. Kalau di masjid Nabi dia dipakandakan pahalanya 1000. Nah, ini adalah berapa poin penjelasan, ya, ibadah-ibadah yang harus diperhatikan oleh para kaum hawa, para kaum muslimah yang memiliki kemudahan untuk melaksanakan umroh atau haji, ataupun yang tidak memiliki kemudahan pun jangan pula menunggu tanpa ada amal ibadah, fokus kepada ibadah di umroh saja, padahal dia memiliki waktu-waktu yang banyak juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di rumahnya, baca Quran, menghafal Quran, salat-salat sunnah rawatib, salat sunnah yang lainnya, ya, puasa-puasa tertawu, ya, menuntut ilmu dan berbagai bentuk amal kebaikan lainnya. Nah, itulah yang dapat kita bahas, ya, dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan berpindah kepada sesi tanya jawab. Persilakan bagi yang ingin bertanya. Silakan admin untuk mengirim pertanyaan. Baik, tidak ada pertanyaan? Admin? Baik, ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Bismillah, Afwan Ustaz, apakah akhwat ketika di Mekah Madinah lebih utama salat fardu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Jazakumullah khairan. Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa wanita itu salatnya lebih utama di rumahnya. Sebagian ulama mengambil keumuman hadis walaupun dari Masjid Nabawi. Walaupun dari Masjid Nabawi dan Mekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan itu dalam beliau di Madinah. Maka termasuk seorang wanita yang dia memiliki kesempatan tinggal di Madinah, kemudian sholat fardu di rumah, itu lebih afdol. Ini diambil keumuman oleh dari hadis tersebut. Tetapi ketika seorang wanita juga di hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan la tamna'u ima Allah an masajidillah, dengan engkau larang ya hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah, ke rumah Allah. Dan boleh jika ingin, ya dia tetap mendapatkan pahala yang sama, Ustaz. Iya, dapatkan pahala kalau di Masjid Nabawi 1000 kali ya lipat. Jadi kalau di Mekah dia dapat juga pahala 100.000 kali lipat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tawaf hanya dilaksanakan satu kali untuk satu kali haji atau boleh dilaksanakan setiap hari? Nah, ini yang tadi mungkin belum paham ya apa yang kita jelaskan tadi. Jadi kan ada tawaf yang hubungnya dengan ibadah umroh dan haji. Tapi tawaf itu bisa dilaksanakan dengan sendiri walaupun tidak sedang umroh dan haji. Nah, bedakan ya. Itu disebut tawaf-tawaf sunnah. Nah, kalau umroh dia kan bagian dari umrohnya, tawaf itu. Ya. Nah, setelah selesai umroh dia tahallul di umrohnya. Nanti dia kalau mau masuk ke Masjidil Haram, maka diutamakan dia kalau datang ke Masjidil Haram itu disebutkan para ulama tayyatul masjidnya itu lebih utamanya adalah tawaf. Ya. Jadi dia langsung tawaf, tidak sholat 2 rakaat dulu. Nah, gitu. Jadi ada tawaf-tawaf sunnah. Jadi tawaf itu bisa dilaksanakan sendiri walaupun tidak sedang umrah dan haji, itu maksudnya. Tidak ada tawaf-tawaf sunnah. Jadi boleh dilakukan setiap selesai sholat fardu atau sebelumnya. Dan ulama menyebutkan bahwa tahiyatul masjidnya kalau Masjidil Haram itu tawaf. Tapi kalau dia tidak sempat tawaf, dia tetap melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Baik. Jadi tawaf itu boleh. Kalau wukuf di Arafah ya beda. Kalau wukuf Arafah enggak ada wukuf, pergi wukuf saja di Arafah tanpa haji, enggak ada. Tapi kalau tawaf boleh di luar saat melaksanakan haji dan umrah. Nah, tawaf sunnah namanya. Apakah awak boleh berangkat sendiri dari hotel ketika ingin salat di Masjidil Haram Nabawi? Boleh. Nah, ini kadang-kadang sebagian akhwat dalam masalah mahram ini kurang paham. Yang dimaksud itu adalah melakukan safar. Safar dari Indonesia ke Mekah ke Madinah ya harus pakai mahram. Sudah di Mekah dia mau ke Masjidil Haram, mau ke hotel, mau ke tempat perbelanjaan, enggak mesti bersama mahramnya gitu. Tapi kalau lebih utamanya ditemani biar tidak kesasar tuh. Ya, itu sisi lainnya. Tapi dia tidak perlu bersama mahram aja ke Masjidil Haram, enggak. Suaminya tidur di kamar, dia pergi beribadah enggak apa-apa. Ya, tawaf sunnah gitu. Taib, pertanyaan keempat, saya melihat beberapa jemaah umroh ketika berisyarat ke Hajar Aswad, mereka mencium tangannya. Tangannya kemudian mengangkatnya. Apakah itu sesuai sunnah? Sesuai dengan penjelasan yang dapat dalam sunnah Rasulullah SAW, Hajar Aswad itu ada berapa hal. Ya, kalau memungkinkan untuk dicium, dicium. Kalau tidak mungkin untuk dicium, disentuh pakai tangan atau pakai tongkat. Sebenarnya penjelasan para ulama, karena Rasulullah pernah menyentuh dengan tongkatnya, maka dicium tongkatnya boleh. Kalau tidak terabah sama sekali, maka dia cukup berisyarat Bismillahirrahmanirrahim atau Allah Akbar begini saja ke arah Ka'bah dan tidak mencium tangannya. Itu. Jadi dia hanya cukup berisyarat. Nah, itu 3 posisi yang sesuai dengan sunnah saat memulai tawaf kita. Baik. Jadi tidak dicium dulu baru diangkat, enggak ada sunnah seperti itu. Di tempat Anda budaya saling sapa alhamdulillah masih terjaga. Namun termasuk laki-laki ke perempuan seperti kalau lewat berkata monggo sambil tersenyum. Pertanyaan Anda, apakah boleh kita apabila berjumpa dengan tetangga teman lawan jenis sambil tersenyum dan mengerutkan mata menunjukkan senyum? Sebaiknya apa yang kita lakukan apabila terjadi demikian? Baik. Dalam berpapasan laki perempuan boleh saja saling memberi salam. Rasulullah juga memberi salam kepada para akhwat dari kalangan sahabiat. Boleh saja. Namun ya tentu tidak memperlihatkan senyum yang sifatnya gimana gitu. Bagi laki perempuan enggak perlu senyum kepada laki-laki karena dengan dalil lain ya takutnya terfitnah. Walaupun dalam hadis lain tabassuka fi wajhi akhika shadaqah. Ada hadis bukan senyum di hadapan saudaramu merupakan sebuah sedekah. Iya, itu bila tidak terjadi fitnah antara perempuan dan perempuan, laki dengan laki-laki, ya, atau dengan wajah yang tidak senyum tapi wajah yang biasa ceria begitu, ya. Dan juga tidak perlu ketika salam harus menatap, ya, tetap assalamualaikum, jawab waalaikumsalam begitu, ya, tidak harus menatap kan, terus bertatap wajah gitu. Kalau beda lawan jenis dan bukan mahram. Ya. Tapi salam boleh nggak? Boleh. Ya, jangan pula berlebihan. Tidak ada sebagian orang salam pun nggak ada demikian. Rasulullah juga memberikan salam kepada sahabiat. Ya. Tapi beliau tidak menoleh menatap. Tapi mencoba memberikan. Padahal kan ada juga dalam riwayat belum beri syarat. Assalamualaikum. Gitu. Baik, pada kitab di poin 2 dan 3 ada hadis perahu syaikhan. Ini bagaimana membacanya Ustaz? Syaikhan itu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Itu syaikhan, ini maksudnya. Di rawahu syaikhan, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Riwayat hadis maksudnya adalah di kitab mana dikeluarkan. Karena para ulama-ulama hadis telah mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi yang terjamin kesahihannya, yang disebut kitab sahih adalah Bukhari dan Muslim. Disebut-sebut kadang-kadang mutafakun alaih, kadang-kadang syaikhan dan Bukhari dan Muslim. Nah, itu maksud syaikhan itu adalah Bukhari dan Muslim. Mana yang lebih, apa Ustaz, mana yang lebih baik antara menabung untuk haji atau umroh? Bahkan jika belum, lebih utamakan umroh dikarenakan haji harus menunggu sekian tahun dan baru berangkat. Wallahu'alam ya, dalam menjawab ini juga dilematis. Ya, karena begitu jauhnya kesempatan untuk berhaji, ya dilakukan sesuai kemampuan dulu. Bisa umroh ya umroh dulu. Karena kita belum tentu juga umur kita sampai nggak mendapatkan haji, kan belum tentu juga. Jadi kalau sisi itunya lebih utama umroh aja dulu, ya umroh aja lah dulu. Sudah laksanakan salah satu dari kewajiban yang tadi kita sebutkan ulama berbeda pendapat tentang wajibnya umroh satu kali dan seumur bagi seorang muslim. Nah, kalau menurut pribadi dalam pandangan ini akan lebih utama umroh dulu. Karena kita belum tahu antrian begitu panjang apakah kita masih sehat, apakah kita masih kuat, apakah memang terkumpul uang sampai ke situ atau masih hidup, masih ada umur atau tidak. Nah, itu dari sisinya. Maka amalan ketaatan yang mungkin dilakukan lebih dahulu lakukan saja. Itu umroh. Kalau belum mampu secara finansial untuk melaksanakan haji umroh, bolehkah tiap hari melaksanakan ibadah sholat syuruk dengan harapan dapat pahala? Iya, banyak sekali juga ibadah-ibadah yang Allah ya Rasulullah SAW katakan pahalanya seperti melaksanakan haji dan umrah dan begitu dan pahala lainnya ya kita manfaatkan. Jadi untuk masuk surga itu tidak harus haji dan umrah saja. Bagi orang yang tidak mampu ya dia punya jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kesempatan, ya kesempatan surga Allah. Karena Allah, intinya semua di sini adalah tujuannya apa? Adalah mendapatkan kedudukan yang mulia si Allah SWT, keredaan dari si Allah SWT, mendapatkan surga Allah SWT. Ya. Apakah orang, bukan dikatakan orang tidak pernah haji dan umroh, sangat tidak mungkin kan masuk surga, bukan demikian. Bisa saja dia mana lebih tinggi kedudukan di surga kelak. Ya, karena banyak amal-amal soleh yang dia lakukan, dan sedangkan orang yang haji dan umroh belum tentu juga dia melaksanakan dengan secara ikhlas dan benar-benar tepat dalam melaksanakannya. Baik. Jadi, laksanakan ibadah itu sesuai kapasitas kemampuan yang kita miliki, jangan sia-siakan. Ya. Baik. Pertanyaan di luar tema, jika seseorang jatuh sakit 2 hari menjelang habis masa haidnya, dan tidak bisa menggunakan air ketika mandi bersuci karena sakit. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ia menunda waktu bersucinya sampai ia sembuh? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Jika wanita dilarang menggunakan air, maka dia bertayamum mandinya. Dan ini sudah kena kita bahas dalam Tambihatun al-Ahkamin Takhtas bil Mu'minat. Jadi kalau dia tidak boleh menggunakan air, selama masa haidnya sudah selesai, maka dia adalah tayamum. Bertayamum. Karena dingin yang begitu kuat, dia sanggup menggunakan air, maka dia bertayamum, setelah itu dia sholat. Ya, sholat dengan tayamumnya tersebut. Baik, demikian. Berapa pertanyaan sudah kita bacakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jumpa kita pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu ya. Sekitar 20 menit lagi. Bagaimana admin, masih ada pertanyaan? Baik, barangkali jumpa kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Wallahu'alam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Nah, ini ada pertanyaan lewat apa namanya nih, lewat Q&A ya. Puan Ustaz, apakah